akan ku berpikir sedang mendengar punenggan jeritan pilu lewat bagai angin jantungnya telah membeku jantungnya telah membeku lupa segala galanya tak merah tak juga jingga rintihan keluh tak ubah nyanyian ibanya telah membantu ibanya telah membantu semakin hari makin tak peduli semua harapan telah sinarnya binatang, bibirnya rapat terkunci. Dia bukan milik kita lagi, terselubung dalam sepi. Masa lalunya begitu gelap, benturan demi benturan, begitu berat menekan. Jangankan untuk menyapa, sedang menoleh pun enggan. Lampu jalanan pun perlahan padam, dia hanya pantas dikenang. Dia hanya pantas dikenang. Sekali waktu terbang nafasnya tersendat-sendat sumpah serapah yang ia kumamkan dia hanya pantas dikenang oh. Dia hanya pantas dikenang semakin hari makin tak peduli semua harapan telah dia bukan milik kita lagi, terselubung dalam sepi. Masa lalunya begitu gelap, benturan demi benturan, begitu berat menerima.